Jika kita diuji dengan sebuah ujian dan alhamdulillah kita bisa bersabar menghadapi, kemudian Allah karuniakan kita ganti dengan keadaan yang lebih baik. Lalu syaitan membuat kita berucap, seandainya dulu aku begini, mungkin betapa nikmatnya kehidupanku. Kemudian kita tersadar dan berhenti dari angan-angan tersebut, lalu beristighfar. Apakah yang demikian itu menafikan kesabaran dan menghapus pahala sabar yang kita terdahulu, yang terdahulu? Selama itu masih ada di pikiran kita dan kita lawan, sebagaimana diucapkan oleh sang penanya tadi, kami menghentikannya dan kami beristighfar, maka mudah-mudahan tidak merubah dan tidak menghilangkan nilai pahala sabarnya. Sabarlah. Angan-angan syaitan tadi, bisikan-bisikan syaitan itu dusta. Mengapa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Saya ulangi, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jangan pakai kalimat kalau dan kalau. Karena itu sesuatu yang sudah lewat, yang sudah takdirkan. Maka tidak dianjurkan kalimat lau, karena lau kata Nabi harfus syaitan. Lau itu adalah hurufnya syaitan. Coba kalau begini kemarin, coba kalau begitu kemarin. Pada apa yang sudah terjadi, maka tidak dianjurkan yang demikian. Barakallahu fikum.